ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين كاو مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia memudahkan kita pada kesempatan sore hari ini untuk bisa melangkahkan kaki menuju masjid ini dari tempat yang jauh, bisa mengalokasikan waktu, mengagendakan untuk bisa datang di tempat ini. Mudah-mudahan ini semuanya tercatat sebagai amal saleh kita. Amin. Dan menjadi pemberat timbangan kelak nanti di yaumil kiamah. Amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadis yang sahih, "Man ghada ila al-masjid aw raha a'adda Allah lahu nuzulan fil jannati kullama ghada aw raha." Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa di waktu pagi hari menuju ke masjid atau di waktu sore berangkat ke masjid, maka Allah akan menyiapkan untuknya hidangan-hidangan yang sangat mewah di dalam surganya setiap pagi hari ataupun setiap sore harinya. Syarah hadis ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin adalah salat lima waktu. Termasuk pada hadis ini, bahkan itu makna yang pertama. Kemudian makna yang lainnya adalah talabul ilmi. Keberangkatan seorang di antara kita ke masjid di waktu pagi hari, mungkin ada ta'lim di pagi hari atau di sore hari seperti kita sekarang ini. Masuk juga makna hadis ini. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuk kita semuanya hidangan kelak nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu maknanya kata Syekh, ini sarana kita bisa masuk ke dalam al-jannah. Yani berbolak-baliknya kita ke masjid guna menunaikan ibadah salat lima waktu dan berbolak-baliknya kita ke masjid guna talabul ilmi. Banyak jadwal kajian dan ta'lim di pagi hari atau di siang hari atau di sore hari atau bahkan di malam hari. Masing-masing kita memiliki kesempatan bisa menghadirinya. Ketahuilah itu bukan hal yang sia-sia. Itu akan mendapatkan balasan yang besar. Semata hadirnya kita di masjid dengan kita niatkan ikhlas karena Allah Azza wa Jal, dan kita datang karena Allah, maka mudah-mudahan kita mendapatkan keutamaan tersebut. Amin. Hadirin yang muliakan, kita lanjutkan pembahasan kita. Ini suaranya terlalu besar, dikecilkan lagi mas. Mana dengung nama madan? Gen dengung. Mentul-mentul suaranya ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan membaca kitab Lamuddiril Manthur sampai pada poin yang ke-17, bab yang ke-17, nomor yang keberapa kemarin terakhir? 226. Masya Allah. Ayat Al-Quran 226. Kita masuk pada ayat yang berikutnya, nomor 227. Qala jalla dzikruhu, berkata Allah Subhanahu wa taala, zat yang mulia, innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun la yasma'un hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang telah kami pastikan bagi mereka al-husna, kebaikan yang puncak, yang dimaksudkan dengan al-husna yakni al-jannah, ulaika anha mub'adun, mereka itulah orang-orang yang dijauhkan dari api neraka. Siapakah tafsir yang dimaksudkan dengan mereka dalam ayat ini? Dipastikan surga dan dipastikan jauh dari api neraka. Mereka adalah para sahabat Nabi. Mereka adalah para sahabat Nabi. La yasma'una hasisaha. Mereka tidak mendengar hasisaha, gemuruhnya api neraka. Tidak mendengar, dijauhkan sejauh-jauhnya. Tidak mendengar gelegakan api neraka. Wahum fi masydahat anfusuhum, dan mereka dalam kondisi, situasi, segala apa yang mereka inginkan ada. Khalidun, dalam keadaan kekal di dalamnya. Segala apa yang mereka inginkan ada, yakni fil jannah. Khalidun, mereka kekal di dalam al-jannah, terjauhkan dari neraka sejauh-jauhnya, sampai tidak mendengar gelegakan, golakan, gemuruhnya api neraka itu. Mereka, ayat ini berbicara tentang para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Bab yang sering kita baca supaya kita nyambung, karena ini ta'lim dua minggu sekali, dua minggu sekali ya. Bab yang sedang kita baca, bab yang ke-17, berkaitan tentang at-tahdziru min sabi sahabah, peringatan keras dari mencela sahabat atau salah satu dari sahabat. Bab ini juga mengandungi pengetahuan tentang kedudukan sahabat inna Allah, di sisi Allah. Nah, ayat yang barusan kita baca ini berkaitan tentang kedudukan sahabat inna Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di saat mereka masih hidup sudah mendapatkan janji ini. Ayat ini turun ketika sahabat masih hidup atau para sahabat sudah meninggal dunia, Pak? Hah? Ada yang tahu? Ya otomatis ayat ini turun di saat Rasul masih hidup. Rasul masih hidup, sahabat masih hidup, apa sudah meninggal dunia semua? Ya masih hidup, Pak. Hah? Sehingga luar biasa kedudukan para sahabat indallah. Mereka dipastikan meraih al-jannah dan dipastikan dijauhkan dari an-nar di saat mereka masih hidup, di tengah-tengah kehidupan mereka yang penuh dengan iman wa taqwa. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Apa fungsinya ayat ini? Tertulis di dalam Al-Qur'an sehingga kita bisa membaca sampai hari ini. Tagline adalah perintah untuk kita mencontoh mereka. Ayat ini berupa berita. Kalimatnya kalimat berita. Kalimatnya kalimat penyampaian dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang Allah telah janjikan surga bagi mereka, terjauhkan dari api neraka sejauh-jauhnya, Mereka tidak mendengarkan gelegakan api neraka sama sekali. Ini tentunya ada maknanya, ada maksudnya, ada tujuannya. Apa? Supaya umat setelahnya itu mencontoh mereka, mencintai mereka, menghormati mereka, memuliakan para sahabat Rasul, supaya kita tahu kadar kedudukan para sahabat Rasul di hadapan Allah Azza wa Jal, sehingga kita diwajibkan mencintai mereka, menghormati mereka, memuliakan mereka, mencontoh mereka, dan menahan diri dari berbicara tentang hal-hal yang terjadi pada mereka, karena Allah telah memastikan mereka itu fil jannah. Adakah orang yang telah dijanjikan selain sahabat masuk ke dalam al-jannah? Jawabannya tidak ada. Allah berbicara dalam Al-Quran mengabarkan kabar kita yang dipastikan surga adalah para sahabat, muhajirin, wal-ansar, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Kaum yang setelahnya akan bisa masuk ke dalam surga manakala mengikuti para sahabat. Seperti kita yang hidup di era tahun 1443 Hijriah ini, abad yang ke-14 Hijriah, kita tidak ada nas tentang kita, tetapi ada nas orang-orang yang dipastikan telah mendapatkan al-jannah. Nas itu memberitahukan kepada kita kiat meraih surga sebagaimana mereka telah meraih surga. Ini makna. Sehingga tidak ada satupun berita dalam Al-Quran yang itu sia-sia. Tidak ada. Semuanya itu memiliki hikmah, maksud yang dituju, yaitu supaya kita mencontoh para sahabat Rasul. Yang berikutnya dalam surat Al-Hadid, kalau yang tadi kita baca dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-101 sampai 102. Dalam surat yang berikutnya dalam ayat surat Al-Hadid ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatala أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير." Perhatikan ya kaum muslimin ayat ini di mana Allah Subhanahu wa taala mendudukan para sahabat. Kedudukan mereka sangat tinggi, yang tidak akan mungkin ada orang yang bisa menandingi dan melebihi mereka. Kita baca, "La yastawi minkum," tidaklah sama antar kalian. Minkum dalam ayat ini adalah orang-orang yang hidup di zaman turunnya ayat ini, yakni sahabat-sahabat Rasul radiyallahu anhum ajma'in. Allah mengatakan, kalian wahai para sahabat, la yasawi, tidak sama. Tidak sama dalam keutamaan, tidak sama dalam kedudukan kemuliaan. Mereka walaupun sama-sama sebagai sahabat, namun mereka tidaklah sama tingkatannya dalam satu kedudukan. Tidak. Loh kok bisa? Ya, Allah yang membedakan. Sekali lagi, ini adalah berita yang dimaukan dengannya adalah untuk kita imani dan kita percayai, untuk selanjutnya kita muliakan mereka sebagaimana Allah memuliakan para sahabat. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tidaklah sama di antara kalian antar siapa dengan siapa, man anfaqa min qablil fathi, orang-orang yang berinfak dari semenjak sebelum penaklukan kota Mekah, wa qatala, dan dia pun ikut serta bertempur membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika, mereka-mereka itu, a'zamu darajatan, lebih besar derajatnya. Dari siapa lebih besarnya? Minalladzina anfaqu min ba'du wa qatalu, daripada mereka-mereka yang berinfak setelah penaklukan kota Mekah, wa qatalu, dan mereka pun ikut bertempur membela agama Islam namun setelah Fathul Mekah. Ulai, disebutkan di sini perbedaan antara keduanya, antara yang masuk Islam sebelum penaklukan kota Mekah. Kapan penaklukan kota Mekah? Tahun ke-8 Hijriah, tepatnya di bulan Ramadan, di tanggal 10 yang terakhir, tanggal-tanggal 20 Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan bagi kaum muslimin untuk menguasai kota Mekah. Dan dari semenjak itu, Mekah akan selalu menjadi negeri Islam untuk selamanya. Nabi memastikan hal itu dalam hadisnya, la hijrata ba'dal fathi, sudah tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Dikatakan oleh Imam Nawawi dalam penjelasan beliau dalam kitab Riyadhus Salihin, liannaha sarat dar islamin, dikarenakan Mekah akan selalu menjadi negeri Islam untuk selamanya. Karena itu tidak ada lagi hijrah keluar dari Mekah menuju ke tempat lain, tidak akan ada terjadi lagi. Untuk selamanya Mekah akan menjadi negeri Islam. Walhamdulillah. Ini mengembirakan sekali, karena apa? Mekah itu kiblat kaum muslimin, tempat dilaksanakannya rukun Islam yang kelima, haji. Mekah akan selalu menjadi negeri Islam, tidak akan pernah ditawan atau dijajah, dikuasai oleh kafir, tidak akan pernah. Kalau seandainya tidak ada jaminan ini, bahwasanya Mekah akan selalu menjadi negeri Islam, kalau seandainya tidak ada jaminan ini, akan ada kemungkinan Mekah dikuasai oleh orang-orang kafir kembali, atau musyrikin kembali, atau yang menguasai Yahud dan Nasara. Maka kaum muslimin akan sulit melakukan ibadah haji maupun ibadah umrah. Dan dikhawatirkan kalau Mekah dikuasai oleh non-muslim, bisa terjadi Ka'bah akan dihancurkan, atau terjadi pencurian Hajar Aswad lagi sebagaimana dulu pernah terjadi. Tapi alhamdulillah, dengan berita ini kaum muslimin bergembira. Selama dunia ini ada, Mekah akan menjadi negeri Islam untuk selamanya. Walhamdulillah. Nah, kita kembali kepada materi. Para sahabat yang masuk Islam dari tahun pertama terus sampai Hijriah. Hijriah itu kaum muslimin dimulai penanggalannya adalah dengan hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Sehingga penanggalan itu disebut dengan Hijriah, dari kalimat hijrah. Itu kapan dilakukannya? Dilakukannya adalah setelah 13 tahun Beliau berdakwah di kota Mekah. Nabi kita meninggal pada umur 63 tahun. Beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul umur 40 tahun. Sehingga beliau menjadi Nabi dan Rasul selama berapa? 23 tahun. 13 tahun di kota Mekah. 10 tahun di kota Madinah. Pada tahun ke-10 Hijriah, beliau meninggal dunia 23 tahun. Kaum muslimin yang masuk Islam dari semenjak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdakwah sampai pada tahun 8 Hijriah menaklukkan kota Mekah. Kaum muslimin ini kedudukannya sangat besar. Sahabat Nabi yang mereka terkelompok pada Muhajirin dan pada Ansar dan kabilah-kabilah yang lain yang masuk dalam Islam sebelum Fathul Makkah pada tahun 8 Hijriah, kedudukannya sangat besar. A'zamu darajatan, lebih besar kedudukannya, derajatnya daripada yang masuk Islam setelah Fathul Makkah. Allah berfirman dalam Al-Quran, yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Setelah Allah berikan kemenangan, Makkah dikuasai oleh kaum muslimin, maka manusia berbondong-bondong masuk dalam Islam. Jumlahnya sangat banyak. Hadirin sekalian, kedudukannya di bawah sahabat-sahabat yang masuk Islam sebelum penaklukan Fathul Makkah. Tapi Allah mengakhiri ayatnya pada ayat ini, beliau Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullan, dan mereka semuanya mencangkup dua jenis sahabat tadi, yang masuk Islam dan berperang membela Islam dan berinfak sebelum Fathul Makkah, dan mereka-mereka yang masuk Islam berinfak dan ikut perang setelah Fathul Makkah, semuanya wa'adallahu al-husna, Allah janjikan bagi mereka surga. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah dengan segala apa yang kalian telah lakukan Allah Maha memberitahukan. Ayat ini wahai kaum muslimin, di antara ayat yang menerangkan kedudukan sahabat secara total, surga bagi mereka semuanya. Dan ayat ini wahai kaum muslimin memberitahukan kepada kita kedudukan para sahabat secara total fil jannah, baik semuanya. Namun ada perbedaan. Untuk kita tahu keunggulan dan keutamaan bagi sahabat yang masuk Islam sebelum Fathul Makkah dan orang-orang yang setelah Fathul Makkah, untuk kita tahu perbedaannya. Apa perbedaannya kaum muslimin? Perbedaannya disebutkan dalam hadis Nabi, poin ke-229. Anda bisa lihat, kita baca. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. La tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Fawalladhi nafsi biyadihi, maka demi zat yang jiwaku ada pada tangannya, yakni demi Allah Subhanahu wa taala, law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda hadihim wala nasifahu. Jangan kalian mencela sahabatku, jangan kalian mencela sahabatku demi zat yang jiwaku ada pada tangannya. Seandainya ada seorang di antara kalian yang berinfak emas sebesar gunung Uhud, maka sungguh tidak akan bisa menyamai sedekahnya mereka para sahabatku satu mutnya, bahkan tidak pula setengah mutnya. Satu mut itu satu reokan, ya, satu reokan satu mut. Kalau dua seperti ini satu soal, satu reokan atau setengah reokan. Yani antar siapakah ini kaum muslimin? Antar siapakah ini? Nabi berbicara di depannya siapa? Di hadapannya para tabi'in? Hah? Di hadapannya tabi'in? Ya tidak mas, tabi'in itu orang-orang yang tidak bertemu dengan Rasul, tidak berjumpa dengan Rasul. Apakah mungkin Rasul bicara sama tabi'in? Wahai tabi'in, kalian jangan mencela sahabatku. Lah ketemu juga enggak. Rasul sudah wafat, baru mereka bermunculan. Yang diajak oleh, bicara oleh Rasul, ya orang-orang yang hidup di zaman itu. Siapa mereka? As-sahabah. Sahabat. Karena definisi sahabat adalah orang yang berjumpa man laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal iman. Orang yang berjumpa dengan Rasul alaihi salatu wasallam, sehingga dipastikan dia memiliki kesahabatan bersama Nabi alaihi salatu wasallam. Walaupun hanya sebentar, tetap dia masuk pada definisi sahabat. Dia beriman kepada Rasul dan mati di atas iman. Itu sahabat. Nah, Nabi berbicara di hadapan para sahabatnya. Lah terus, sahabat-sahabat yang mana ini yang dimaksudkan? Jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Ini juga sahabat. Itu juga sahabat. Hadirin yang melihat, dalam keterangan hadis ini Nabi berbicara kepada sahabat-sahabat yang masuk Islam setelah Fathul Mekah dibandingkan dengan para sahabat-sahabat yang masuk Islam sebelum Fathul Mekah, Muhajirin wal Ansar, di mana mereka awal-awal membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. 13 tahun orang-orang yang masuk Islam di masa Mekah belum ada pembelaan dari kaum lain. Mereka bertahan dengan susah payah, bertahan menghadapi musyrikin Quraisy 13 tahun. Baru kemudian terjadi Baitul Aqabah, orang-orang Madinah masuk Islam, kemudian mereka berbaiat al-Nusrah, berbaiat kepada Nabi akan setia membela Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian Allah perintahkan hijrah karena tidak memungkinkan untuk berdakwah terus di kota Mekah, kondisi sangat terjepit. Maka beliau diizinkan hijrah ke Madinah. Dan para sahabat-sahabatnya yang belum banyak jumlahnya untuk hijrah ke kota Madinah. Di sana terdapat kaum muslimin yang sudah janji setia untuk membela Nabi alaihissalatu wassalam. Tentunya mereka memiliki kadar keimanan, kadar keutamaan lebih unggul daripada orang-orang yang setelah 8 tahun di kota Madinah berdakwah Nabi, kemudian kembali ke Mekah dalam rangka menaklukkan kota Mekah. Baru kemudian setelah Mekah takluk, banyak orang yang masuk Islam. Tentunya berbeda antara orang-orang yang pertama-tama masuk Islam mengalami masa-masa sulit, mengalami masa-masa berat, mengalami masa-masa harus meninggalkan harta benda, rumah, handetolan kawan dan keluarga demi Islam, mengikuti agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pergi ke Madinah dalam keadaan tidak membawa harta. Bahkan mereka ketika hendak hijrah ke kota Madinah kemudian ditangkap oleh kaum musyrikin Quraisy Mekah, maka mereka rela membarter diri mereka dengan hartanya. Kamu tahu rumahku itu beserta sekian banyak pohon kurma buat kalian, atau asalkan aku dilepaskan untuk hijrah ke kota Madinah. Rela meninggalkan harta benda mereka, lari dari Mekah demi menyelamatkan agamanya. Tentunya mereka lebih berat dan lebih besar pahalanya, kedudukannya dibandingkan mereka-mereka yang masuk Islam setelah penaklukan kota Mekah. Orang mengatakan, ya patut baik, wis kalah yang lebih Islam. Mbiyen ngotot pak. Ketika kapan? Belum penaklukan kota Mekah. Tapi tidak seperti itu bahasa kita. Karena mereka setelah menjadi sahabat, mereka pun menjadi orang-orang yang mulia. Cuman kita sedang menyampaikan, ini loh perbedaan antar sahabat yang masuk Islam sebelum menaklukkan kota Mekah. Seandainya mereka berinfak gandum, hanya satu reokan satu tangan, berapa gram kira-kira itu, beras atau gandum atau kurma, hanya berapa. Ini kalau ditimbang pahalanya lebih berat daripada seorang di kalangan sahabat yang masuk Islam setelah Fathul Mekah, emas sebesar gunung Uhud. Perbandingannya itu, seandainya di antara mereka yang masuk Islam setelah Fathul Mekah berinfak emas sebesar gunung Uhud, pahalanya tidak akan bisa menandingi pahala infaknya sahabatku yang masuk Islam sebelum Fathul Mekah, walaupun mereka hanya satu reokan tangan saja. Terbayang pak, bedanya sangat besar sekali. Walaupun demikian semuanya adalah ahli jannah. Kalau antar mereka saja seperti itu, sahabat dengan sahabat, lah bagaimana lagi sahabat-sahabat yang awal-awal masuk Islam dibandingkan dengan orang-orang seperti kita-kita ini? Atuh banget pak, jauh sekali. Tapi sayangnya orang-orang bodoh, mereka kadang menyangka lebih baik daripada sahabat Rasul. Tidak tahu diri, kata mereka, kami orang-orang yang cendekiawan, kami orang-orang yang pandai, kami orang-orang intelektual, kami orang-orang yang berpendidikan, lebih pandai daripada sahabat Rasul, yang mereka orang-orang gurun, yang mereka istilah dengan apa? Kadrun. Kadrun apa pakai bahasa mereka? Kadal gurun. Wal'iyadu billah. Mereka orang-orang yang bodoh sekali, tidak tahu kedudukan para sahabat. Kalau bahasa kadrun ini ditujukan kepada Nabi dan para sahabat, itu bentuk kekufuran. Bahaya sekali itu. Bentuk kekufuran, karena kadrun itu bahasa penghinaan. Ulinggu yumen teman pak. Niku kan kali abi nih. Abine pun diinak. Nah, kan kali abine nggih. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Perhatikan. Kita jangan ikut-ikutan. Itu adalah bantahan mereka juga kepada beberapa kaum muslimin yang mencela mereka. Saling cela mencela. Yang pada ujungnya mereka mencela Nabi kita dan para sahabat. Bahasa Arab secara umum yang dituju adalah Islamnya, bukan bangsa Arabnya, Islamnya. Kan Islam lahir dari mereka, yakni lahir artinya berada di awal di kalangan mereka. Kalau Islam dari Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa orang yang mencela mereka dengan apa? Politikus atau apa itu? Kampret apa? Ah, lupa. Ya, cebong. Ya, bahasa cebong. Dibalas sama mereka kadrun. Waliyadu billah. Jangan ikut-ikutannya seperti itu. Celaan dimaki dengan, dibalas dengan celaan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sehingga marilah kita memuliakan para sahabat dengan semulia-mulianya. Menghormati mereka tanpa kita hulu berlebihan dan tanpa kita mencela mereka sama sekali. Tapi kan sahabat manusia biasa, pasti punya salah. Betul. Tapi tidak boleh kita membicarakannya. Loh, kenapa? Karena agama kita melarang. Nabi menyebutkan dalam hadisnya, "Idza dzikra sahibi famsiku." Pada poin ke-231. Jadi kurasabi apabila disebut tentang sahabatku, famsiku, maka tahan olehmu. Yakni larangan membicarakan kekurangan-kekurangan yang ada pada mereka yang namanya manusia biasa. Ada saja kekurangannya, ada saja kesalahannya. Tetapi agama ini telah memuliakan para sahabat dan telah memastikan mereka al-jannah. Maknanya apa? Apapun kesalahan yang ada pada mereka terampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Diampuni oleh Allah dengan berbagai macam sebab, dikarenakan Allah telah mengampuni mereka. Yang kedua, mereka memiliki keutamaan yang sangat besar, yang dengan sebab keutamaan itu kesalahan-kesalahan mereka terampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Dan akan disebut oleh Syekh Santemiyah dalam buku ini, dibawakan ucapan itu. Imam Ahmad juga seperti itu. Sehingga kalau ada sahabat begini, sahabat begitu, terjadi ini, terjadi itu, kalau kita mendengarkan bahasa seperti itu, kita katakan berita yang ada itu dusta atau tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau seandainya terjadi, sungguh Allah telah mengampuni mereka. Dari mana kita tahu itu? Dari kepastian surga bagi mereka. Itu maknanya semua dosa mereka telah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak perlu kita membicarakannya. Hah? Masyaallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin ke-230. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An-nujumu aminatun lis-sama'i. Fa idza dhabat an-nujumu atas-sama'a ma tu'adu." Bintang-bintang itu adalah aminatun lis-sama', penerang, penjaga lingkup atas sana, di langit sana. Yani kalau kita melihat ke atas di waktu malam, bermunculah bintang-bintang yang indah, yang bagus. Itu fungsi diantaranya adalah wabin najmi hum yahdadun, menjadikan bintang itu sebagai alat penunjuk arah. Walaupun sekarang ini ada kompas, tapi tidak selalu orang itu membawa kompas. Seorang di antara kita mungkin yang biasa mancing malam di tengah lautan, ya, nggak ada kompas, apa yang dilihat? Bintang. Ini arah ke utara. Kalau saya ke arah utara berarti masuk ke wilayah Cilacap umpamanya. Oh ini jangan kesana, ini selatan, nanti Australia, bahaya ini. Ya, itu wabin najmi hum yahtadun. Kalau di gurun pasir melihatnya juga bintang. Ini ke arah sana kota sini. Ini arah sana kota sini. Di waktu dulu, kalau di waktu sekarang jalan sudah sangat indah. Penunjuk jalan itu sudah sangat lengkap di sana. Masya Allah, memudahkan. Tapi bisa jadi antum bingung karena tulisannya Arab kabeh. Kayak macamnya apa? Mengendi, bingung. Pakai kompas enggak bisa menggunakan HP-nya HP Arab. Nah, menggunakannya bintang. Saya mau ke Mekah. Mekah arah utara. Oh, ini dia. Menggunakan bintang. Fa idza binnujum, apabila bintang-bintang itu hilang atau sirna, atas samama yu'ad, ma tu'ad, maka datanglah menimpa langit apa yang dipastikan. Yani manusia akan bingung ketika mendung, suasana berkabut, berawan. Orang yang tidak membawa alat-alat teknologi, dia akan lihat ke atas yang biasanya ada bintang sebagai penunjuk arah, ini hilang karena tertutup awan. Maka jadilah apa? Bingung. Wa aminatul ashabi, dan aku adalah aminatul ashabi. Aminah adalah sebagai petunjuk yang memberikan keamanan kepada untuk para sahabatku. Fadzabtu ata ashabi ma yu'adun, apabila aku telah pergi dari mereka akan terjadi apa yang terjadi pada mereka. Wa ashabi aminatul ummati, dan sahabat-sahabat itu sebagai aminah, sebagai penunjuk arah, sebagai penjaga bagi umatku. Fa idza dhaba ashabi ata ummati mayu'adun, apabila sahabat-sahabatku telah sirna, maka akan terjadi di umat ini segala hal yang akan terjadi. Artinya umat ini kalau tidak belajar kepada para sahabat, yang akan terjadi adalah kebinasaan. Yang akan terjadi adalah kebinasaan. Kenapa? Mereka tidak bisa terbimbing. Karena yang mengerti tentang al-haq adalah mereka, para sahabat. Yang mengerti turunnya Al-Quran, yang mengerti sabda Nabi, dan yang melihat langsung Nabi beribadah adalah para sahabat. Kalau mereka sudah sirna, umat ini akan bingung. Nah, sahabat sudah pada tidak ada. Para sahabat sudah meninggal dunia. Bahasa Rasul sudah sirna, sudah tidak ada. Maka kalau umat ini tidak mau merujuk kepada para sahabat, mereka akan bingung dalam beramal, mereka akan bingung dalam beribadah, mereka akan bingung dalam berkeyakinan. Akan ada masing-masing orang dengan keyakinannya masing-masing. Karena itu kita diperintahkan mengikuti para sahabat, Muhajirin wal Ansar, sebagai contoh bagi kita agar kita tidak tersesat. Ini hikmahnya. Ini menunjukkan bahwa para sahabat dalam agama kita sebagai takaran. Sahabat-sahabat Rasul dalam agama kita sebagai tolak ukur kebenaran. Yani umat setelah para sahabat akan benar manakala mereka mengikuti para sahabat. Kalau tidak mengikuti para sahabat, pasti akan sesat. Bisa difahami hadirin? Masya Allah, ini kedudukan yang sangat mulia. Dari ini kita tahu tidak akan ada orang yang menyelisih para sahabat Rasul, kemudian mereka bisa melampaui kedudukan para sahabat, tidak akan mungkin. Karena ada orang-orang yang memiliki pola pikir, kita tidak mengikuti para sahabat, kita memiliki jalur sendiri, di mana jalur kami lebih dulu, lebih baik, bahkan kami melampaui para sahabat. Siapa ucapannya? Ucapan siapa seperti ini? Ucapannya Sufi. Kaum Sufi memiliki ucapan yang semisal itu. Mereka mengatakan, kalian mengambil ilmu kalian dari orang yang sudah mati kepada orang yang sudah mati, mentertawakan Ahlussunnah yang menyebutkan sanad rawi-rawi hadis. Akhadtumul ilma an mayitin. Kalian mengambil ilmu dari orang yang sudah mati. Kami mengambil ilmu, wa aman nahnu, mengambil ilmu langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Guru-guru kami tahu tentang isi Lauhul Mahfuz. Guru-guru kami, syekh-syekh kami langsung menuju ke langit bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak melalui rawi-rawi, sanad-sanad termasuk para sahabat. Kami tidak, tapi langsung. Apakah mungkin terjadi? Ya tidak, Pak. Masa ada orang yang langsung mengambil ilmu kepada Allah? Apa fungsinya Allah menurunkan syariat kalau memang ada orang yang langsung bisa bypass, ngerti bypass, Pak? Langsung kepada Allah, tidak melalui syariat. Itu kan Rasul reguler, kalau kami jalurnya kompas. Kayak dagang bae, Pak. Hah? Langsung kepada Allah tanpa melalui Nabi dan para Rasul, sehingga kami lebih hebat daripada Nabi dan para Rasul. Itu anggapan mereka, anggapan mereka kaum Sufi seperti itu. Sehingga ketika mereka disodorkan dengan hadis, mereka menolak. Buat apa mengikuti orang-orang yang sudah mati? Kita bisa langsung kok kepada Allah. Saya pernah mendengar sendiri tokoh, ya mungkin orang yang mengaku tokoh lah. Tokoh di antara mereka kan tidak ada takarannya. Hati saya itu sudah terpaut, tergantung, bahasanya seperti ini, tergantung. Yang namanya tergantung kayak gini kan hangar, Pak. Ya. Dengan hangar, hati saya sudah terpaut di arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sudah biasa bicara dengan Allah, menundukkan. Dia sudah langsung berkomunikasi. Hadirin yang melakukan, sehingga dia tidak butuh kepada para sahabat, tidak butuh kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal'iyadu billah, na'udhu billah min dhalik, syaitan telah mempermainkan mereka. Sebegitu jauhnya permainan syaitan itu. Wal'iyadu billah. Ana wong seperti itu, Pak. Tidak masuk akal, tidak masuk perut, tidak masuk dengkul. Kok bisa dipercaya seperti itu? Itu yang kamu ajak bicara, itu syaitan. Hah? Saya pernah melihat ada ikhwah yang ngasih tahu konten di YouTube. Nah, guru mereka itu yang pernah saya praktekkan itu, begitu lagi sini sholawatan, khudu', tiba-tiba sang guru melotot matanya sambil mengarah ketakutan. Pertama awalnya diam, kemudian kaget, melotot. Orang-orang pada kaget, ada apa ini? Orang mandek-mandek melototnya, Pak. kemudian tertunduk. Anis kesel sih matanya, ya, tertunduk. Lama dia tertunduk, selesai, kemudian mengatakan, barusan Rasulullah hadir di majlis kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, histeris mereka. Majlisnya disebut majlis Rasulillah, karena Rasul datang. Sing teka gue setan, Pak. Bagaimana mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke majlis-majlis bidah seperti itu? Oh, Nabi orang yang paling benci kepada bidah. Tapi begitulah syaitan bermain dengan mereka. Wal'iyadu billah, na'udhu billah min dhalik, thumma na'udhu billah min dhalik. Mencintai Rasul adalah dengan mengikuti Rasul. Mencintai Rasul adalah dengan ittiba' dan mengamalkan perintahnya. Bukan malah justru melakukan hal-hal yang seperti itu. Ya. Sehingga jangan heran kalau ada orang-orang jadi seperti itu. Karena memang mereka beragama tanpa dalil. Mereka beragama tanpa dalil. Kalau mereka dituntut mendatangkan dalil, mereka marah. Guru-guru kami tidak butuh dalil. Guru-guru kami langsung berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Guru kami, mereka meyakini syekh-syekhnya mereka, bahasa Indonesia-nya guru, syekh-syekhnya mereka itu lebih mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau disebutkan dalil, contohnya bahwa syekh mereka lebih mulia daripada Nabi, kalau disebutkan sabda Rasul, biasa-biasa. Tapi kalau disebut ucapan syekh mereka, langsung mereka terkaget, penuh pengagungan kepada ucapan guru-guru mereka yang konon katanya itu diambil dari Lauhul Mahfuz. Hadirin sekalian, ini syaitan bermain dengan mereka. Yang terakhir, kita bisa baca pada kesempatan sore hari ini, poin ke-232. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sabba ashabi fa'alaihi la'natullah. Barang siapa yang mencela sahabat, maka atas dia laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mencela sahabat-sahabatku, maka akan menimpa padanya laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini yang bisa kami bacakan pada poin yang terakhir kita baca, 232. Insyaallah masih ada waktu sebelum Ramadan. Dua kali lagi insyaallah, ya. Insyaallah bulan Syaban atau satu bulan ke depan di bulan Maret insyaallah. Masih dua kali lagi insyaallah. 232 ya. Bulan depan 233 insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.